Bukan itu yang jadi ukuran. Tetapi yang jadi ukuran kalau dia memang khutbah atau berceramah tidak membawakan satu dalil pun. Kalau dia tidak membawakan satu dalil pun di dalam khutbahnya atau dalam ceramahnya, ini yang perlu dipermasalahkan. Adapun kalau dia berkhutbah atau berceramah dengan membawakan hanya satu dalil atau dua dalil, atau dia bawakan dalil semampu dia, maka ini tidak pantas untuk diributkan dan dipermasalahkan. Karena kita memang lihat ada sebagian orang yang merasa telah menghafal Quran, menghafal sunnah, menghafal Al-Quran, menghafal Sahih Muslim, atau menghafal Riyadhus Salihin atau Bulughul Maram. Mereka terkadang sering mengajak saudara-saudara mereka yang berkhutbah dengan memiliki dalil sedikit. Misalnya berkhutbah hanya membawakan satu dalil atau dua dalil, mereka pun mengajaknya. Dan ini pun kita dengarkan, ini tidak selayaknya seperti ini, tidak sepantasnya mereka melakukan perbuatan seperti ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi kalau dia berkhutbah hanya memberikan satu ayat atau menyampaikan hanya satu hadis, maka ini sudah cukup. Sudah cukup. Karena yang menjadi pelajaran di sini, apakah penyampaiannya itu membuat orang yang mendengarkan itu tersentuh, bisa mengambil faedah, bisa menyadarkan ataukah tidak. Karena terkadang kita melihat orang berceramah dengan membawakan banyak ayat, akan tetapi orang yang mendengar itu terkadang bingung, tidak bisa menyimpulkan dan tidak bisa mengambil faedah dan tidak bisa meresapi dari apa yang dijelaskan. Dan bahkan terkadang seseorang hanya memberikan satu ayat atau satu hadis, kemudian dia jelaskan, dia bikinkan pembahasan yang begitu luar biasa, membuat orang terkadang tersentuh hatinya, membuat orang terkadang mudah menerima, mudah mendapatkan faedah, karena hatinya tersentuh dengan penjelasan yang begitu bagusnya.